Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الدين عزكم الله الحمد لله kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipertemukan di tempatnya yang mulia dalam sebuah majlis yang mulia insyaallah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari majlis ini, amin ya rabbal alamin. Dan kita akan memulai musta'inan billahi azza wa jal dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memudahkan untuk membahas kitab fil fiqh syafi'i, yaitu matan ghayah wa taqrib, atau yang lebih dikenal dengan matan Abi Syuja'. Sebelumnya ada sedikit yang perlu kita garis bawahi, bahwa jangan sampai ada prasangka bahwa di sini kita belajar taklid. Tidak. Tetapi kita belajar fiqh, belajar ilmu fiqh dengan cara yang ditempuh oleh ulama. Seandainya antum belajar fiqih satu permasalahan, kemudian dari satu permasalahan, masalah misalkan tidur apakah membatalkan wudu atau tidak, qala fihi khilaf, berselisih para ulama menjadi 7 pendapat. Pendapat pertama adalah ini, dalilnya ini. Pendapat kedua adalah ini, dalilnya ini. Pendapat ketiga adalah ini, dalilnya ini. 7 pendapat. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kamu dapatkan? Antum dapatkan? Gak tahu, pusing kan? Ya? 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Masih aja bab tohar. Masih saja bab tidur. Pendapat pertama dibahas dari kepala sampai akar-akarnya. Pendapat kedua dibahas 4-50 tahun. Bab apa kamu? Masih bab thaharo. Apa yang kamu dapatkan? Bingung. Nah, ini tidak diinginkan. Oleh karena itu para ulama, atau kitab para ulama, ada kitab yang ditujukan oleh ditujukan khusus untuk memang orang-orang yang sudah mengerti. Orang yang hidupnya memang diinfakkan untuk belajar ilmu syar'i. Ini biasanya mutawwal, kitab-kitab yang panjang, yang berjilid-jilid. Kitab-kitab yang berjilid-jilid. Karena memang waktu mereka lebih banyak, dan mereka memiliki perangkat untuk memahami kitab tersebut. Ada kitab yang mutawassit, yang pertengahan. Ada kitab yang mukhtasar. Nah, ini biasanya mukhtasar ini, mukhtasar itu ringkasan. Mukhtasar ini diperuntukkan bagi orang yang ingin memulai belajar. Apakah itu fiqih, apakah itu akidah, atau yang lain. Ada perbedaan jelas ya, berbeda antara kitab buku ringkasan dengan buku yang panjang. Di buku yang lebih panjang, taruhlah antum mungkin sudah melihat Al-Majmu, ya. Al-Mughni Ibn Qudamah Al-Majmu pun berjilid-jilid. Al-Mughni pun berjilid-jilid. Di buku-buku ini jelas kita akan melihat satu permasalahan dibahas secara terperinci dan detail sampai ke akar-akarnya. Sementara di buku Mukhtasar hanya sekedar diringkas saja. Diringkas saja inti dari masalah dan rajihnya apa? Khulasah, ringkasannya apa? Bagi kita, apalagi kita, saya jadi teringat Muqaddimah Ar-Rawdatul Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Rawdatul itu ada 6 jilidnya. Itu ringkasan. Ringkasan dari buku yang lebih dari itu tentunya. Ya, ringkasan kitab Muharrar yang ditulis oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Ini semuanya ulama mazhab Syafi'i. Al-Imam Nawawi Syafi'i, Al-Imam Ar-Rafi'i Syafi'i juga. Apa sih Syafi'i? Bingung lagi Syafi'i. Mereka-mereka yang menempuh metode Al-Imam Syafi'i dalam memahami Al-Kitab Wasunnah. Jadi semuanya memahami Kitab Wasunnah, tetapi memiliki metode masing-masing. Ya, berbeda antara metodenya Syafi'i dengan Hanafi, metodenya Syafi'i dengan Al-Imam Malik. Ya, intinya begitu. Menempuh dalam memahami Al-Kitab Wasunnah. Ya. Di dalam mukaddimahnya, Al-Imam Nawawi mengatakan, saya tulis ini Kitab Rawdah. Ini 6 jilid. Jadi 6 jilid dirangkum ya darinya belasan jilid atau puluhan jilid menjadi 6 jilid. Agar mudah untuk dihafal. Jadi hafalan zaman dulu itu yang mudah itu 6 jilid. Ya, sekarang bagaimana itu kitab Rawdatul Talibin di zaman sekarang? Antum hafal Rawdah? Baru dengar aneh. Iya kan? Baru dengar kitab Rawdah, jangan menghafal. Zaman sekarang jangankan menghafal, baca saja mungkin belum tentu kita bisa melewatinya. Ustaz, boro-boro Rawdatul Quran aja bisa tamat syukur. Bisa baca tamat udah syukur saya. Nah, memang kitab Al-Mukhtasar ditulis dalam rangka memudahkan bagi thalib untuk menghafalnya. Makanya ini lebih tipis lagi. Kitab Ghayah wa Taqrib. Mengapa disebut takrib? Pendekatan. Biar bisa lebih mengena kepada kita nih, para pemula. Ya. Metode ini ya lebih efektif ketika kita ingin belajar fikih. Karena ini adalah metode yang merupakan hasil dari istiqra, ketetapan para ulama dari satu masalah, hasilnya ini. Satu masalah, hasilnya ini. Jadi bukan berarti ini kita belajar apa? Taklid. Tidak. Tapi ini adalah hasil dari bahasan mereka ya tentang satu permasalahan. Al-Imam Syafi'i jauh dari taklid. Ya, beliau mungkin kita sering duduk di apa? Kajian-kajian yang membakar kita untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kajian-kajian apa ya? Kajian-kajian yang motivasi yang sifatnya. Di situ Al-Imam Syafi'i diceritakan, mungkin kita sering dengar, bagaimana beliau amat sangat berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah. Ya. Beliau berkata, bahkan beliau ingin ya. Wadittu, kata beliau, "Law annal khalq ta'lamuhu wa la yunsab ilayya minhu syai'." Saya ingin sekali ya, manusia itu membaca buku-buku saya, tetapi jangan sedikit pun dinisbahkan kepada saya. Ya. Jangan sedikit pun dinisbahkan kepada saya. Ini menunjukkan betapa beliau itu betul-betul tidak mencari nama dalam tulisan-tulisan beliau. Bahkan ketika ada seseorang ya berkata tentang sebuah hadis ya. Ya, dalam buku beliau ya, beliau berkata la budda anna hunaka akhta. Pada setiap bukuku pasti akan ada kesalahan. Ya. Pasti akan ada kesalahan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi khilafan fihi khilafan kathira, pasti akan banyak kesalahan. Fama wajadtum fi kutubi hadhihi mimma yukhalifu al-kitab wa sunnah faqad raja'tu anhu. Nah, ini penting bahwa Imam Syafi'i berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Fama wajadtum, maka barang siapa yang jika kamu menemukan fi kutubi hadhihi, dalam buku-buku saya, mimma yukhalifu al-kitab wa sunnah, terhadap sesuatu yang menyelisih Al-Kitab dan Sunnah, faqad raja'tu anhu, maka aku telah rujuk kepada Al-Kitab dan Sunnah. Nah, idza wajadtum, dalam ucapan beliau yang lain, idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu biha wa da'u ma qultu. Apabila kamu lihat dalam buku-buku saya, dalam buku-buku saya, sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, faqulu biha, maka ambillah sunnah. Wa da'u ma qultu. Ya, ma qultu, wa da'u ma qultu. Dan tinggalkanlah pendapatku. Ini menunjukkan kalau beliau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, berarti ini bukan mimbab taklid, ya, bukan mimbab taklid. Ya, kita belajar satu saja dulu, ya. Karena dalam fikih realitas sekarang berbagai macam mazhab ada. Ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan yang lain. Ya, jika kita belajar satu dulu, ini akan memudahkan kita untuk mempelajari yang lain. Antum itqan, mutqin dalam satu mazhab. Ya, ketika ada pendapat yang lain, setidaknya kita bisa membuat, wah, ini menyelisihi apa yang difahami oleh saya. Setidaknya apa? Jangan-jangan perlu ada pembahasan ini. Setidaknya seperti itu. Berbeda jika kita belajar, ya, tidak jelas. Ya, dalam satu permasalahan langsung di berikan pendapat, 7 pendapat, 8 pendapat, 3 pendapat, 2 pendapat, 4 pendapat, pendapat 1 dalilnya ini, pendapat 2 dalilnya ini, memusingkan orang. Yang kita inginkan adalah bagaimana ilmu itu sampai kepada kita. Maka ini adalah tahapan pertama, bukan akhir dari belajar fikih kita. Dengan harapan ketika kita mempelajari fikih ini, kita bisa mengembangkan apa? Diri kita. Mengembangkan diri kita sendiri. Kita sudah memiliki sedikitnya pemahaman tentang mazhab, ya, dalam artian produk-produk mazhab Syafi'i. Kemudian baru kita muqaranatul madzahib, baru kita memperbandingkan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Nah, baik. Mari kita buka kitab yang ada di depan kita. Kita At-Taharah, ya. Nah. Ya. Kitab At-Taharah. Ada, ya? Kitab At-Taharah. Ini adalah matan Abi Syuja. Adalah salah satu matan yang mengumpulkan pendapat-pendapat mazhab Syafi'i dalam satu buku. Ya, ini adalah ringkasan mazhab Syafi'i, intinya gitu. Ditulis dalam satu buku. Ya, Ghayah wa Taqrib. Dan para ulama banyak sekali yang memberikan penjelasan kepada kitab ini. Di antaranya adalah Imam Khatib Asy-Syarbini di dalam kitabnya Al-Iqna. Ya, juga kitab Kifayatul Akhyar dan kitab-kitab yang lain yang memberikan penjelasan kepada kitab matan Abi Syuja ini. Dikatakan di sini Kitab At-Taharah, ya, kitab yang menerangkan tentang At-Taharah. Nah. Ya, Al-Kitab, makna kitab antum sudah tahulah, kitab ini kan kitab, ya. Ya. Secara bahasa itu adalah al-dham wal jama', sesuatu yang berkumpul. Makanya ini disebut kitab karena berkumpul padanya huruf dan, ya, kalimat. Kitab bermakna maktub. Fi'al ala wazn maf'ul. Kitab dikarenakan berkumpul padanya huruf-huruf dan kalimat. Adapun taharah, at-taharah secara bahasa adalah an-nadhafah, bersih. Taharah itu secara bahasa bersih. Makna bahasa antara bersih dengan taharah itu sama. Secara syariat bahasa kitanya suci, kalau secara syariat suci ya taharah. Ya. Secara syariat adalah fi'lu ma tustabahu bihi as-salah. Melakukan hal yang membuat seseorang diperbolehkan untuk melakukan sholat. Ini taharah. Kitabut taharah. Jadi kalau dikatakan kitabut taharah, maknanya adalah kitab yang menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan bersuci. Nah, fi'lu ma tustabahu bihi sholat, perbuatan yang diperbolehkan seseorang untuk sholat, ini namanya thahara. Apa saja contohnya? Seorang boleh sholat dengan apa? Dengan wudu. Apalagi dengan mandi. Apalagi dengan tayammum. Ya. Nah, oleh karena itu Al-Imam Nawawi rahimahullah memberikan makna lain dari thahara. Tadi makna pertama, ada makna yang lain. Adalah raf'ul hadas wa izalatun najas au ma fi ma'nahuma au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Raf'ul hadas au izalatun najas, hilangnya hadas, ya, naiknya hadas atau hilangnya najis atau fi ma'nahuma, atau yang serupa dengan makna keduanya. Seperti tayammum. Tayammum ini serupa dengan taharah, tapi disebut taharah tidak? Hal tayammum yarfa'ul hadas? Antum berhadas, enggak ada air, kemudian tayammum hadas, hadas antum hilang atau tidak? Enggak ada air, ya. Susah air. Tayammum dong, kalau begitu. Nah, dengan tayamum tersebut, hadas kita hilang tidak? Tidak hilang. Mengapa? Karena kalau ada air batal tayamum, harus apa? Harus wudu. Tayamum dikatakan apa? Semakna dalam artian pengganti dari bersuci. Tetapi kekuatannya tidak seperti apa? Tidak seperti bersuci. Bersuci nanti insya Allah kita akan terangkan. Tayamum ini adalah ala suratihima. Termasuk apa? Semakna dengan suratihima. Artinya apa? Dibolehkan dengannya apa? Sholat. Ya, makanya tahara itu definisinya bisa merupakan fi'lun yang pertama, perbuatan atau kondisi. Ya, perbuatan yang diperbolehkan dengannya sholat atau kondisi seseorang di mana hadas dan najis nggak ada. Bahasanya gitu aja nih. Ya. Nah, sehingga masuk ke dalamnya apa? Tayamum. Tayamum berarti masuk ke dalam kategori yang pertama, yaitu fi'lun ma tustabahu bihi as-shalah. Nah. Ini adalah at-thaharah, kitabut thaharah, ya. Nah. Kemudian muallif rahimahullah berkata, al-miyahu al-miyah, ya betul ya. Saya khawatir berbeda nushohnya. Al-miyah allati yajuzu biha at-tathhiru sab'u miyah. Ringkas saja. Air yang diperbolehkan untuk bersuci ada 7. Coba kalau antum belajar ngulik, baca hadis, baca Quran. Ya, belum tentu bisa selesai ini. Bisa mendapatkan 7 ini. Ini 7 ini bukan sembarangan. Enak aja 7. Ini 7 ini berdasarkan pembahasan Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan seorang itu baca Quran dulu, kemudian memperhatikan sunnah. Ternyata didapatkan dari Al-Quran dan sunnah kesimpulannya berapa? 7. Ada 7. Ini yang diperbolehkan untuk apa? Untuk bersuci. Karena alat utama dari apa? Dari bersuci itu apa? Air, maka dimulailah dengan bab yang menerangkan tentang air. Juga mungkin terlewat ya. Mengapa Al-Mu'allif rahimahullah memulai bukunya dengan kitab Taharah? Karena Taharah ini termasuk apa? Silakan. Termasuk? Maaf, ini saya nggak kenal namanya. Termasuk? Taharah termasuk? Syarat dari sholat. Walaupun bukan sholat. Tetapi syarat sholat itu apa? Taharah. Dan sholat tentunya merupakan ibadah yang disebutkan dalam hadis awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Makanya dimulailah dengan ibadah dari muamalah. Ma min kitabin min kutubil fiqh, ya. Tidaklah ada satu kitab dari kitab-kitab fikih melainkan mendahulukan ibadah dari muamalah. Tidaklah ada satu kitab ibadah dalam kitab fikih melainkan mendahulukan apa? Salat dari taharah dari sholat. Hampir semua buku fikih kalau kita buka pertama apa? Taharah. Ya, jadi dikatakan di sini al-miyahul lati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyah. Ada 7. Yang pertama ma'us sama. Air yang turun dari langit atau air apa? Air hujan. Yang kedua, ma'ul bahri. Ma'ul bahr. Atau air apa? Air laut. Yang ketiga, wa ma'un nahri. Ma'un nahri ini air sungai. Wa ma'ul bi'ri. Dan air apa? Air sumur. Wa ma'ul aini. Ma'ul ain, air mata. Mata air. Berbeda dengan air sumur ya. Air sumur mata air tapi tidak muncul ke atas. Sementara ma'ul ain itu ada di permukaan. Wa ma'us salji, air salju. Wa ma'ul bard, apa air bard? Air embun. Ini semuanya diperbolehkan kita untuk bersuci dengannya. Ya. Dalilnya apa? Banyak. Ya. Buka saja buku Bulughul Maram. Ya. Ma'us sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yunazzilu 'alaikum ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah telah menurunkan kepada kalian air untuk bersuci. Menurunkan dari langit berarti kan? Ya. Air laut dalilnya adalah antum sudah hafal semua. Ya, apa air laut dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu." Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Di tengah-tengah laut ya Rasulullah, inna narkabul bahr." Ya. Kami ini berada di tengah-tengah laut dan tidaklah ada air melainkan sedikit. Maksudnya air apa? Air untuk minum. Kalau kita pakai wudu kata mereka, atisna, kita akan haus. Ya, boleh enggak kita berwudu dengan air laut? Jawab Rasulullah apa? Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu apa? Suci airnya. Ya, dan bangkainya pun halal. Dan yang lainnya pun ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Ini enggak sembarangan. Saya katakan ini enggak sembarangan. Ini air kok bisa gitu, air salju dan air embun bisa masuk ke sini. Enggak ada juga dalilnya. Ya, dalilnya adalah antum hafal semua. Ya. Hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa? Ketika Rasulullah SAW sakata Hunayyah. Beliau apa? Beliau terdiam sejenak. Ditanya sama Abu Hurairah. Ya Rasul, apa yang kau baca ketika engkau terdiam? Apa? Saya mengucapkan apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-masyriqi wa maghrib. Allahumma ba'id baini. Ya intinya terakhir. Ya Allahumma naqini min khataya bilma'i wassalji walbarad. Masuk ke sini ternyata. Asalj dan al-barat. Nah, ya, jadi ini adalah berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan nususul wahyain, ya, Al-Quran dan as-sunnah. Jadi kalau antum ditanya air yang diperbolehkan untuk bersuci ada berapa? Jawab saja. Ada berapa? Ada 7. Mengapa ada 7? Nah, Ana ngaji, ustaznya bilang 7. Nah, ini bahaya juga nih. Jangan seperti ini ya. Ya. Dikarenakan para ulama tatabba telah meneliti Al-Qur'an dan Sunnah ya dengan penelitian yang yang benar, mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Nah, dan dihasilkanlah bahwa air yang diperbolehkan untuk berwudu ya, untuk bersuci itu ada 7 macam. Itu jawabannya. Nah. Kemudian qala rahimahullahu taala. Summal miyahu ala arba'ati aqsam. Nah, ternyata ini ada lagi. Kemudian air itu ada 4 macam. Berarti yang pertama ini maksudnya apa ini? Ini yang pertama adalah satu jenis air dari 4 macam yang akan disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Ya, yaitu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dikarenakan air itu ada 4 macam. Dari sisi apa? Boleh tidaknya seseorang bersuci atau tidak? Ya. Nah, yang pertama tahir, ya. Tahirin mutahhirin ghairi makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Ini yang pertama. Nah. Ya. Tahir mutahhir ghairi makruh. Tahir itu apa? Tahiru fi nafsihi. Suci pada dirinya. Mutahhir li ghairi, dan dia bisa menyucikan yang lain. Artinya bisa digunakan untuk bersuci. Ghairi makruh dan tidak makruh, karena ada air ya yang bisa digunakan untuk bersuci tapi kita makruh untuk menggunakannya. Nanti di bahas. Nah, air yang pertama ini dikatakan wa huwal ma'ul mutlaq, air secara mutlak. Air mutlak. Ya. Apa definisi air mutlak? Air mutlak itu adalah al-ma, air. Al-ari anil quyud wal idafah al-lazimah. Dan ini adalah definisi yang disebutkan oleh al-imamur Rafi'i dan juga al-imamun Nawawi di dalam keduanya, yaitu kitab Ar-Rawdah dan kitab Al-Muharrar. Al-ari anil quyud wal idafah al-lazimah. Air yang terbebas dari ikatan-ikatan. Ya. Dan idhafah itu adalah penyandaran ya, al-lazimah, yang lazim. Nah, al-ari anil quyud wal idhafah al-lazimah. Nah, air yang pertama kita katakan suci pada zatnya tadi ya, yeah. Suci pada zatnya berarti dia bisa dipakai untuk apa? Untuk minum. Zatnya suci ya, yeah. Dipakai untuk apa? Untuk mandi, dipakai untuk nyuci. Ini zatnya suci. Mutahhir li ghairihi, bisa mensucikan, berarti bisa dipakai untuk apa? Berwudu. Ya, bisa dipakai untuk mandi junub. Karena bersuci itu ada 2 saja. Dengan menggunakan air, kalau tidak berwudu, itu apa? Mandi junub. Nah, ini air mutlak, yaitu yang bebas dari ikatan-ikatan dan sandaran-sandaran yang lazim. Maksudnya adalah orang kalau melihatnya itu dinamakan air. Orang kalau melihat itu dinamakan air. Secara kasat mata, nggak ada namanya tambahan-tambahan lain. Ini air. Ya. Karena idhafah itu tambahan. Ya. Ada yang lazim, ada yang ghairi lazim. Ada yang lazim, ada yang munfak. Ada juga tambahan, tapi nggak lazim. Ya. Ini air apa? Aqua. Air aqua dimasukin ke bak. Jadi air apa? Air kran. Ya. Air keran, Pak. Air keran dimasukin kemana lagi nih? Ke laut. cemplungin aja ke laut. Jadi apa? Jadi air laut. Berarti idhofah ini enggak lazim. Artinya tidak selalu menyertai air tersebut. Ya, kopi. Dimasukin ke aqua. Antum nyebut air aqua? Enggak mungkin. Ya, kopi. Dimasukin ke gelas. Apa namanya? Lebih kopi lagi. Ya, dimasukin ke mana lagi? Ke sungai. Misalkan sungainya lagi kering. Ya. Masukin kopi. Apa kita namakan? Air kopi. Ah, makanya tapi ini ada idhofah juga, air laut, terus juga apalagi air sungai, itu kan idhofah. Tidak, ini idhofahnya enggak lazim. Dikarenakan apa? Tetap saja itu dikat apa? Air. Tapi kalau yang tadi selalu menyertai, ya, minyak dimasukin ke sini minyak. Ini dimasukin ke sini minyak, sama seperti itu. Laban, susu juga sama. Dimasukin ke aqua jadi susu, dimasukin ke bak jadi susu dan sama semuanya. Nah, ini namanya idhofah al-lazimah. Sampai sini nyambung enggak nih? Ya, itu namanya air mutlak. Air mutlak itu enggak seperti itu. Orang kalau melihat air, ya, mau di mana saja dia itu apa? Air. Nah. Ya. Dikatakan di sini tahuru ma'uhu, maaf. Dikatakan di sini al-'ari 'anil quyud wal idhafah al-lazimah. Ya. Nah. Yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammash. Yang kedua adalah air yang suci. Ya, mutahhir juga dia bisa mensucikan. Tetapi makruh kita bersuci dengannya. Inilah kata muallif di sini dikatakan ma'ul musyammash, air ya yang terkena sengatan matahari. Nah, waduh ini baru ini, baru dengar saya ini. Ternyata ada pendapat bahwa air yang musyammas, ya, hasil dari sengatan matahari itu adalah ya makruh untuk digunakan untuk bersuci. Walaupun memang secara kemutlakannya itu masih dikatakan apa? Dikatakan air. Apa sebabnya kok makruh? Apa sebabnya kok makruh? Nam, ya sebabnya hadis juga, nggak sembarangan ini dikatakan, oh main makruhin aja ada hadisnya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya naha Aisyah, melarang Aisyah, anil musyammash, waqala innahu yurisu al baras, waqala innahu yurisu al baras, ya karena air terkena sengatan matahari ya itu bisa menimbulkan penyakit. Oh, berarti memang ada hadisnya. Sayang ya hadisnya ini nyaris ya berderajat apa maudhu. Ya hadis ini banyak sekali para ulama yang menta'annya. Kok Imam Syafi'i berdalilkan dengan hadis maudhu sih? Istilahnya kok mazhab Syafi'i bermudah-mudah? Tidak. Karena para ulama yang lain bukan berdalil dengan hadis ini. Tetapi berdalil dengan ucapannya Ibnu Umar. Dan sebagian ulama mensahihkan ucapan beliau, ya, yang menyatakan bahwa dan Al-Imam Syafi'i tidak menukilkan hadis ini, tapi menukilkan ucapannya Ibnu Umar, yang menerangkan bahwa ini tadi, bahwa ma'ul musyammas itu yurisul baras. Namun, ikhwani fillah azakumullah, ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan makruhnya air tersebut, ya. Nah, yang pertama, syaratnya yang pertama adalah syaratnya ayyakuna tashmis fil awani al-muntabi'ah. Proses penyengatannya itu ketika berada di bejana-bejana yang terbuat dari logam, bukan dari plastik. Kenapa? Jelas ya, ketika logam tersengat matahari, maka ia akan menimbulkan bau busuk yang sampai ke atas. Biasanya seperti itu. Ya. Sampai ke atas air. Nah. Oleh karena itu tidak berlaku pada logam mulia. Ya, apa logam mulia? Emas dan perak. Kalau logam mulia tidak akan seperti itu, makanya disebut logam mulia. Ya. Namun menggunakan bejana dari emas dan perak pun kita dilarang. Nanti insya Allah akan diterangkan. Tetapi di sini kaidahnya adalah jangan sampai ya maaf hendaknya apa air tersebut ya tasmisnya proses penghangatannya itu penyengatan mataharinya berasal dari apa dari bahan-bahan yang terbuat dari logam emas apa seperti besi ya tembaga dan yang lain. Yang kedua syarat yang kedua adalah ayyaku at-tasmis fil bilad asy-syadidatil hararah. Penyengatannya itu pada negeri yang memang panasnya amat sangat menyengat. Ya, berarti di sini berlaku di mana? Di Timur Tengah. Ataupun negeri yang mu'tadil ya, yang mu'tadil itu yang standar saja cuacanya, ya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin seperti di negeri kita ini tidak berlaku. Ya. Air walaupun kena matahari silakan dipakai untuk apa? Untuk bersuci. Dikarenakan apa? Ya, pengaruh matahari terhadap air itu lemah. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, fa inna ta'thira asy-syams fiha dha'if katanya. Karena pengaruh matahari padanya itu lemah. Jadi enggak berlaku bagi negeri-negeri ini. Ya, maksudnya di negeri yang mu'tadil. Nah, berarti ini berlakunya di negeri yang syadid al-hararah. Nah. Sekarang kita katakan di sini makruhnya makruh apa? Makruhnya apa? Makruh tanzih atau makruh irsyadi? Makruh tanzih itu kalau dikerjakan kalau tidak dikerjakan atau ditinggalkan dia mendapatkan pahala. Kalau dikerjakan tidak mengapa, tapi makruh. Tapi kalau irsyadi ini hanya sekedar anjuran saja. Dikerjakan, tidak dikerjakan tidak ada kaitannya dengan pahala dan tidak. Nah, ar-rajih wallahu a'lam bishawab, di sini makruhnya menurut mereka yaitu para ulama mazhab Syafi'i itu makruh tanzih atau syar'i, makruh yang sifatnya syar'i yang memang kaitannya dengan pahala dan tidak adanya pahala. Nah, wallahu a'lam bishawab, al-Imam An-Nawawi sendiri dalam permasalahan ini ya, dan al-Imam Ibnu al-Mundzir dalam al-Imam An-Nawawi dalam permasalahan ini ya berpendapat bahwa la yakrahu mutlaqan. Beliau menyelisihi pendapatnya madhab. Ya, al-mu'tamad 'indal madhab, ya, al-mu'tamad 'indal madhab dalam artian mu'tamad 'indal madhab itu yang memang menjadi kesepakatan. Ya, madhab Syafi'i itu adalah makruh. Tetapi al-Imam An-Nawawi keluar. Beliau berpegang dengan pendapat yang lain, ya, dan ini adalah pendapat jumhur madhab, jumhur ulama tidak makruh secara mutlak. Boleh juga dipakai, berarti boleh juga dipakai bersuci. Ya, dikatakan walaisa lil karahati lil karahiyati dalilun yu'taman. Tidak ada ya bagi hukum makruh itu dalil yang bisa dipegang. Tadi dikatakan bahwa hadisnya itu ya dhaif, bahkan banyak ulama yang mengatakan juga hadis ini nyaris ya palsu dikarenakan banyak para perawinya yang dituduh pendusta. Nah, ucapan Ibnu Umar pun tidak bisa dijadikan apa? Pegangan untuk menentukan hukum. Nah, kemudian waqala rahimahullah wa tahirun ya di matan berikutnya wa tahirun ma wa tahirin ghairi mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Ini jenis air yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Nah, tahir ghairi mutahhir, dia suci pada zatnya. Kalau sudah suci pada zatnya berarti dibolehkan untuk apa? Untuk minum, dibolehkan untuk mandi dan yang lain. Ghairi mutahhir, tetapi dia tidak bisa mensucikan. Di sini beliau menyebutkan dua contoh atau dua jenis ya. Air yang tahir ghairi mutahhir itu ada dua. Yang pertama katanya al-ma'ul musta'mal. Al-ma' musta'mal yaitu air yang pernah dipakai. Yang kedua, wal mutaghayyir, betul? Ada di situ? Wal mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Dan air yang berubah dikarenakan apa? Dikarenakan ada yang mencampurinya dari berbagai zat-zat yang suci. Diulang lagi, air yang tahir ghair mutahhir. Ya. Yang pertama tadi dikatakan air yang tahur. Tahur itu apa? Tahir fi nafsihi, mutahhir li ghairihi. Ya. Suci pada dirinya dan dia bisa mensucikan yang lain. Yang kedua, ini tahir. Tadi yang pertama apa? Tahur, hur ya, tahur. Yang kedua tahir. Kalau kita mungkin sekilas susah membedakan juga. Dua-duanya apa? Ya, suci. Ya, tetapi jika kita membaca buku fikih, ada air yang tahur, ada air yang tahir. Air yang tahir ini mutahhirun fi nafsihi ghair mutahhir li ghairi. Dia pada dirinya suci, tetapi tidak suci, tidak bisa dipakai untuk mensucikan yang lainnya. Nah, di sini ada dua jenis air tersebut. Yang pertama adalah al-ma'ul musta'mal. Air yang sudah dipakai. Yang kedua adalah air yang tercampuri oleh zat yang suci. Sehingga air tersebut berubah. Berubah apanya? Berubah asal penciptaannya. Ya, berubah sifatnya. Ya, atau berubah rasa, bau dan warnanya. Nah, ini adalah air, disebutkan di sini air mustakmal. Apa yang dimaksud dengan air mustakmal di sini? Sudah dipakai, ya. Air mustakmal yang dimaksudkan adalah fi raf'il hadatsi au izalatin najas. Air yang telah dipakai bersuci atau telah dipakai untuk menghilangkan najis. Jadi enggak semua air yang dipakai ya itu air mustakmal. Ya, jangan sampai kita udah mandi air bekas mandi kita dalam artian cucuran air. Ini penting ya, dibedakan antara air bak, ini udah dipakai mandi tadi. Beda, air mustakmal itu adalah misalkan air bekas kita mandi. Misalkan kita mandi kita masuk lagi ke ember airnya itu. Ya, cucuran kita, bekas badan kita. Nah, itu namanya air mustakmal. Tapi kalau kita menciduk, ya ini tetap air mutlak, belum dipakai. Karena kita menciduk. Nah, menciduk dengan memakai apa? Gayung ya. Nah, air mustakmal ini yang dimasukkan adalah air yang dipakai dalam bersuci. Ya, air yang digunakan untuk bersuci yang sifatnya fardu. Yang sifatnya fardu. Ini al-rajih inda al-mu'tamad inda al-madhhab yang merupakan madhhab Syafi'i, ini patut diperinci ya, air mustakmal juga. Ada yang dipakai bersuci itu, kan macam-macam. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya apa? Sunnah. Contoh bersuci yang sunnah apa? Wudu tapi sunnah. Apa? Apa? Kok wudu sunnah? Wajib kan lagi. Wudu mau sholat tapi sunnah. Mau sholat nih, wudu. Apa? Wudu mau tidur. Wudu mau tidur. Nah, bisa. Ya, apa lagi? Nah, tajdidul wudu. Kita udah punya wudu. Ya, tetapi diperbaharui wudu. Wudu yang kedua ini apa? Hukumnya sunnah. Nah, ini tidak berlaku kalau yang kedua. Ini tetap airnya air yang suci, ar-rajih. Kita katakan yang rajih berarti apa? Ulama madhab sendiri khilaf. Ya, tetapi kalau khilaf panjang. Pusing kan khilaf. Yang penting kita tahu yang rajih aja. Yang rajih itu yang pertama. Memang digunakan untuk berwudu yang wajib. Seperti kita berhadap mau sholat, ya, maka air itu, ya, air yang dipakai berwudu bekasnya itu tidak bisa. Itu, ya, itu sudah air mustakmal. Atau tadi ya terjadi dulu wudu. Kalau dosa tsaniyah, ya, Misalkan kita mencuci tangan ketika berwudu, ya, cucuran yang pertama itulah yang mustakmal. Kita mau mencuci lagi tiga kali kan? Yang kedua sunnah atau tidak nih? Kita membasuh tangan atau muka. Hukumnya sunnah enggak? Membasuh muka yang kedua dan ketiga? Sunnah. Yang wajib kan sekali. Ya, dua dan tiga itu sunnah. Nah, yang kedua dan ketiga ini, ketika airnya jatuh, itu masih air mutlak. Yang pertama itulah air mustakmal. Nah, jadi, ya, air mustakmal yang dipakai untuk bersuci. Dalilnya apa? Ya, kok bisa gitu? Air mustakmal kan itu air juga mutlak. Wudhunya ada dalil juga. Ada dalilnya. Ya, kita udah baca itu. Dalilnya udah sering kita pakai. Ya. Nah, sebentar lagi. Nah. Dalilnya adalah la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'imi alladhi la yajri thumma la yabulanna ahadukum atau dalam hadis yang lain la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junub. Jangan kalian mandi pada air yang apa? Air yang tergenang. Artinya apa? Nyemplung, ya, dalam keadaan apa? Junub. Junub wajib atau tidak? Mandi junub wajib atau tidak? Wajib. Berarti air bekasnya apa? Air mustakmal. Ya, kenapa dilarang? Dilarang oleh Nabi. Ada sebab larangan itu. Enggak mungkin sembarangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalau tidak ada sebab, pasti ada hikmahnya larangan tersebut. Ya, larangan tersebut dikarenakan air itu ada sudah berubah menjadi air mustakmal dikarenakan dipakai untuk bersuci yang sifatnya apa? Wajib. Jadi dalilnya Bukhari Muslim, ya. Hadis riwayat Tirmidzi Imam Muslim. Nah. Sudah azan ya? Iya. Nah, iya. Singkat sekali serasa apa? Baru ini, tapi ya waktu ya. Ya demikian apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan berarti pada pertemuan yang akan datang bab tentang masih air mustakmal tetapi yang jenis yang kedua. Masih yang air yang tohir tetapi jenis yang kedua yaitu air yang tercampuri ya dengan sesuatu yang suci. Ya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.